Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita pada hari ini, acara penyujuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari yang kita lalui pada hari ini merupakan hari terbaik yang jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan kita berharap bahwa kajian kita pada hari ini mampu membuat kehidupan kita jauh lebih baik untuk esok harinya daripada hari yang kita lalui pada hari ini. Pada hari ini kita akan mengkaji ayat ke-31 dari surah Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anharu yuhalluna fiha min asawira min zahab. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. Mereka itulah yang memperoleh surga Adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-31 dari surah Al-Kahfi ini memberikan penjelasan lanjutan setelah sebelumnya Allah mengatakan, kami tidak akan menyia-nyiakan setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya. Apa balasan terbaik yang Allah berikan kepada orang yang melakukan kebaikan? Ini dijelaskan dalam ayat 31 ini. Mereka akan diberikan fasilitas surga yang indahnya itu di bawahnya akan mengalir sungai-sungai. Tidak itu saja, mereka akan diberikan hiasan gelang emas, pakaian hijau dari sutra. Mereka akan santai di dalam surga, duduk di atas tempat duduk sofa yang sangat nyaman, dan kemudian saling bercanda satu sama lain. Itulah tempat yang terbaik dan tempat istirahat yang terindah yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Para pendengar rahimakumullah, indah sekali ayat ketika Allah menceritakan tentang surga kepada kita. Dan di dalam Al-Quran kita bisa menemukan bahwa di samping Allah memberikan keterangan tentang azabnya yang begitu sangat tidak nyaman, sangat tidak enak, Allah juga memberikan penjelasan yang cukup sangat banyak tentang bagaimana kondisi surga itu. Di dalam keterangan lain Allah mengatakan, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Sesungguhnya orang muttaqin itu, orang bertakwa, dia akan berada di dalam surga wa uyun yang penuh dengan mata air yang begitu sangat menyenangkan. Akhizina ma atahum rabbuhum, akan bisa menikmati segala fasilitas yang Allah sediakan kepada mereka. Dan yang lebih penting daripada itu, wawakahum rabbuhum azabal jahim, Allah melindungi mereka, menjauhkan mereka daripada azabnya yang begitu sangat tidak enak. Begitu juga di dalam keterangan ayat lain Allah menggambarkan betapa indahnya surga itu. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min asalin musaffa. Di dalam surga itu Allah akan sediakan satu fasilitas yang tidak akan terbayang oleh kita. Akan ada sungai-sungai, anharun mimma in ghairi asin, dari air-air yang begitu sangat menyegarkan, ya, mata air seperti aqua itu kan sangat enak sekali itu. Ya, di mana-mana sekarang orang minum aqua karena bersih dan sangat segar sekali. Ini ada yang lebih hebat daripada itu. Ma in ghairi asin, air yang begitu sangat jernih, sangat enak sekali. Tidak cukup itu saja, Allah mengatakan wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, akan ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, di sungai itu berupa sungai susu yang tidak akan basi. Kalau susu di dunia ini sebentar saja ada masa expirednya, satu hari sudah tak sanggup lagi diminum. Ya, tidak cukup susu, Allah mengatakan wa anharum min khamril lazzatil lisyaribin, akan ada sungai yang merupakan sungai khamar, ya, yang begitu sangat enak sekali. Kalau kita tidak juga merasa cukup karena ngeri membayangkan khamar, Allah mengatakan wa anharu min asalim musaffa, akan ada sungai-sungai yang berupa madu yang begitu sangat jernih, ya, bukan madu campuran, ya, campuran dengan, kalau di dunia ini kan dicampur-campur orang madunya itu dengan gula merah dan sebagainya, tapi di akhirat Allah sediakan itu untuk kita. Dan masih banyak lagi ayat lain yang menjelaskan tentang hal ini. Begitu indahnya surga, begitu menawannya surga, tapi ternyata di dalam kehidupan ini masih banyak orang yang lebih memilih untuk masuk ke dalam neraka karena dia tidak mau memperjuangkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jainal, yang akan menjelaskan ayat ini secara lebih lanjut. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Surat Al-Kahfi ayat 31 dimulai dengan ulaika, mereka itu yang kembali kepada iman dan amal soleh, tidak saja sekedar amal tapi harus juga soleh, tidak saja sekedar amal tapi juga harus ahsan. Iman di sini seakan-akan menegaskan kepada kita orang yang orang Islam itu tidak hanya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu merupakan tiket pertama masuk surga, tapi Allah menegaskan kepada kita iman itu bukanlah kata akhir. Dia adalah kata awal yang mengalir di bawahnya segala bentuk amal soleh dan ahsanu amala. Kalau seorang telah beriman dan berbuat baik, bukan saja baik tapi juga berbuat yang terbaik, dia layak juga mendapatkan surga yang terbaik. Ini adalah gambaran dari surga yang terbaik. Karena apa? Karena ada surga yang mungkin tidak begitu terbaik. Maka ahsanu amala tadi mendapatkan fasilitas yang juga sangat baik dan sangat maksimal. Apapun yang digambarkan Allah tentang surga dan neraka, seperti yang tertuang di ayat 31 dari surah Al-Kahfi dan neraka di ayat 28 dari surah Al-Kahfi, 29 dari surah Al-Kahfi, itu semua merupakan satu ilustrasi semata. Itu bukanlah hakikat yang utama. Manusia akan menggambarkan di benaknya, di dalam sanubarinya, di mindsetnya, suatu bentuk keindahan dari dibalik apa yang tertuang dari kata-kata Al-Quran mengenai surga. Dan manusia juga akan menggambarkan suatu malapetaka yang sangat menyedihkan ketika membaca firman Allah tentang neraka. Tapi apakah yang terbayang di benak kita hakikat dari surga dan neraka? Tentu saja jauh dari hal yang kita pikirkan. Untuk itu Nabi Muhammad SAW menegaskan kepada kita, surga itu indahnya ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi basar. Surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam sanubari seorang pun. Jadi apa yang digambarkan ini sekedar gambaran keindahan yang kalau manusia berada di dunia, ini adalah surga dunia. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini emas. Kalau manusia sudah membangun rumahnya dari emas, itu berarti orang itu adalah makmur sungguh luar biasa. Kalau seseorang telah menggunakan baju dari sutra, itu berarti orang itu sungguh sangat kaya dan sangat mewah hidupnya. Kalau seseorang bisa bersandar di atas dipan, berarti dia memiliki waktu yang cukup untuk rehat, tidak bekerja 24 jam membanting tulang sehingga tidak ada waktu untuk rehat. Kalau dia sudah melihat pemandangan yang hijau-hijau, sejuk di mata, seperti seorang berada di pegunungan Khudurin, maka itu adalah suatu hal yang sangat menyegarkan dan menyenangkan. Maka digambarkan Allah setelah itu nikmat sawab, inilah balasan yang paling maksimal. Wahasunat murtafaqo, ini adalah tempat yang paling indah. Kalau manusia memiliki rumah dari emas, ada waktu rehat yang cukup, pakaian dari sutra, maka apa yang dicari lagi di dunia ini? Gambaran ilustrasi ini sekedar mendekatkan kepada kita supaya termotivasi untuk tetap beriman dan menambah kualitasnya dan tetap beramal soleh karena keuntungannya bagi diri kita. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal, bahwa apapun yang kita inginkan di dalam yang sebagaimana kita jalani kehidupan dunia ini, itu ada semuanya di dalam surga, dan ini merupakan suatu motivasi yang besar dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tergerak dan mau berusaha untuk masuk ke dalam surga. Apalagi apa yang kita inginkan di dalam kehidupan ini? Kita ingin rumah besar di surga, Allah menyediakan rumah yang besar. Kita ingin di dunia ini kita punya rumah yang bertingkat sampai bertingkat-tingkat, Allah sudah gambarkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat, ya, dan itu bisa dilihat, bukan tingkat seperti di dunia saja, tetapi antara tingkat bawah dengan tingkat akad itu bisa melihat bagaimana kondisi kehidupan masing-masing. Kalau kita ingin di dunia ini menikmati makanan, maka di dalam surga Allah menyediakan makanan yang tidak tanggung-tanggung lezatnya dan tidak perlu harus dimasak lagi, tidak perlu harus dipersiapkan, karena ketika kita ingin maka akan terasa nikmatnya makanan tersebut. Apa yang kita inginkan di dunia ini, kita betul-betul sangat menginginkan minum khamar. Di surga nanti Allah sediakan kalau kita sanggup meninggalkan khamar di dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya sudah cukup-cukup motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan gambaran tentang neraka yang begitu sangat menyakitkan dan Allah berikan gambaran tentang surga yang begitu sangat menyenangkan, sebenarnya Allah mengajarkan kita untuk bersikap cerdas di dalam kehidupan ini, memilih mana yang terbaik buat kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan pilih, karena masing-masing orang akan menghadapi konsekuensi dari apa yang dipilihnya. Baik kita pilih, maka baiklah surga akan mendapatkan yang akan kita dapatkan, dan kalau ternyata kita salah memilih, maka neraka yang akan menjadi bagian kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.